Kita, kata beliau, tidak boleh memastikan seorang di antara kaum muslimin bahwa dia itu pasti masuk surga atau sebaliknya pasti masuk neraka. Bi'amalin ya'maluhu, apapun amalan yang dia lakukan. Apapun amalan yang dia lakukan. Kemudian kata beliau, narju lissalihi wa nakhafu alihi. Yang boleh kita lakukan adalah kita berharap. Kita apa? Berharap. Berharap sama memastikan. Sama atau enggak? Berharap dengan apa? Memastikan. Sama atau tidak? Beda. Kalau memastikan ya pasti. Kalau berharap bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Seperti saya katakan, kamu pasti lulus. Kamu pasti lulus. Sama, saya harapkan kamu lulus. Beda enggak? Beda. Kalau saya berkata saya harapkan kamu lulus, belum tentu dia lulus. Bisa jadi lulus, bisa jadi tidak. Kata beliau, wa narju lissalihi wa nakhafu alaihi. Kita hanya bisa berharap agar orang saleh masuk surga. Beda ketika kita katakan fulan pasti masuk surga sama kita katakan fulan semoga masuk surga. Kalau kita melihat orang saleh, kita berharap semoga dia masuk surga, tapi juga kita khawatir. Kita juga apa? Khawatir. Karena sesoleh-solehnya orang yang soleh pasti punya dosa. Jadi walaupun kita berharap, tetap kita merasa khawatir. Jangan-jangan dia ada dosa yang tidak diampuni sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian kata beliau, kalau itu orang soleh, kalau orang yang tidak soleh, orang yang fasik, kata beliau, وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيءِ الْمُذْنِبِ وَنَرْجُو لَهُ رَحْمَةَ اللَّهِ. Kalau kita melihat orang yang fasik, maka kita merasa khawatir. Kita merasa khawatir dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Kita khawatir dia akan dimasukkan oleh Allah ke mana? Ke neraka. Karena dosa-dosa yang dia lakukannya. Walaupun dia masih seorang muslim. Tapi karena saking banyaknya dosa yang dia lakukan, kita merasa khawatir. Tapi di tengah kekhawatiran kita, kita juga berharap. Berharap apa? Berharap Allah berkenan untuk merahmati orang tersebut sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan nanti kita akan jelaskan dengan sedikit penjabaran insyaAllah. Jadi Imam Ahmad di sini ingin menjelaskan bahwa ketika berbicara tentang individu, cetak tebal, kata apa? Individu. Individu artinya apa? Orang per orang. Tunjuk hidung. Si A. Si B. Ketika kita bicara tentang individu, person kaum muslimin, maka kita tidak boleh untuk memastikan orang ini pasti masuk surga. Atau sebaliknya. Orang ini pasti masuk neraka. Kecuali. Ada kecualinya. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Hah? Yang? Kecuali yang sudah dijamin dapat stempel masuk surga. Ngambil stempelnya di mana? Hah? Direktorat? Ya bukanlah. Ini stempel bukan stempel kampus ini. Ini stempel masuk surga. Bahasa saya ini. Stempel dalam tanda kutip. Artinya kita tidak boleh memastikan seorang masuk surga kecuali orang-orang yang sudah dijamin untuk masuk surga. Jaminan itu keluar dari lisannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya siapa? Contohnya 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kok berhenti? Ini kita 10 ini. Ini baru berapa? Baru 4. Ayo tambahnya siapa? Siapa? Sa'ad siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, 5. Abdurrahman bin Auf, 6. Tolhah bin? Tolhah siapa nanti? Tolhah bin Bejo nanti. Tolhah bin siapa? Hah? Tolhah bin Ubaidillah, 7. Terus? Abu Ubaidah ibnul Jarrah, bagus. 2 lagi? Sa'ad, udah tadi. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. 1 lagi? Az-Zubair ibnul Awwam. Masa enggak hafal sih? Nanti jangan-jangan raja-raja Mataram antum paham nanti 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga enggak hafal. 4. 4 ini udah makruf, enggak usah diulangi. Semuanya bisa 4 ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus Abdurrahman bin Auf. Terus Talhah bin Ubaidillah. Terus Az-Zubair ibnul Awwam. Terus Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Sa'id bin Zaid. Ada Sa'ad, ada siapa? Sa'id. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau Sa'id bin Zaid. Nah, kalau misalnya 10 orang ini kita katakan pasti masuk surga. Dan kita berani. Bahkan wajib kita katakan bahwasanya mereka itu pasti masuk surga. Kenapa? Karena sudah ada jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka itu pasti masuk surga. Apakah yang dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma 10 saja? Cuma 10? Enggak. Siapa? Siapa? Yang lain siapa? Bilal, betul. Bilal, terus? Siapa? Hamzah, Ukashah, betul. Ukashah bin Mihsan, ya. Dan masih ada yang lainnya. Kenapa dikatakan 10? Kenapa dikatakan ada julukan Al-Asharah Al-Mubasharuna bil Jannah, 10 orang dijamin masuk surga. Kenapa ada kata-kata 10? Karena 10 orang ini disebutkan oleh Nabi SAW secara bersamaan. Jadi Nabi SAW mengatakan Fulan Abu Bakar di surga, Umar di surga, terus Utsman di surga, Ali di surga. Jadi 1, 2, 3 sampai 10 orang dalam satu waktu disebutkan oleh Nabi SAW. Makanya ada istilah apa? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bukan berarti cuma 10. Cuman kebetulan 10 itu oleh Nabi SAW disebutkan secara bersamaan. Ya, ini. Kalau seperti mereka, kita katakan pasti masuk surga. Tapi kalau individu kaum muslimin yang lainnya, seperti kita-kita ini, saya dan panjenengan semuanya, atau kakek-kakek kita, atau bapak kita, atau bahkan kiai kita sekalipun, atau ustadz kita sekalipun, atau wali sekalipun, kita tidak boleh untuk memastikan mereka masuk surga. Ini berbicara tentang individu. Tapi ketika kita berbicara secara umum, ketika kita berbicara secara umum, maka kita katakan bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar mereka terancam untuk masuk ke mana? Ke neraka. Sebaliknya, orang-orang yang beramal saleh mereka dijanjikan untuk masuk surga. Ini kita berbicara secara apa? Umum. Kita katakan orang-orang yang berlaku dosa besar. Ini kan masih umum, siapa saja, entah fulan, entah fulan, entah fulan. Orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka terancam untuk masuk ke neraka. Seandainya Allah berkehendak memasukkan ke neraka, pasti mereka masuk ke neraka. Kita katakan pasti karena bicara secara apa? Secara umum. Lain ketika kita berbicara secara khusus. Begitu pula ketika kita berbicara tentang orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, Kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkehendak memasukkan dia ke surga, pasti dia masuk surga. Ini secara apa? Umum. Tapi kalau kita sudah masuk ke individu-individu, ini lain masalah. Loh Ustaz, apa itu tidak inkonsistensi? Katanya orang yang beriman masuk surga. Kok kamu itu fulan beriman, pasti masuk surga? Oh nanti dulu, loh kamu tidak konsisten. Katanya orang yang beriman masuk surga. Kemudian kita katakan, misalnya orang yang berzina, ar-rashi wal murtashi fin nar, orang yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Kemudian kita ketemu orang yang nyuap, kamu pasti masuk neraka. Kayak gitu? Hah? Iya? Kenapa tidak? Hah? Apa? Ada penghalangnya, apa penghalang orang masuk neraka? Ini banyak ya, yang seperti ini banyak. Contoh ya, kita bicara kaidah umum, tapi ketika masuk ke apa? Individu beda. Contoh, sujud kepada selain Allah, syirik enggak? Syirik enggak? Syirik. Kita katakan barang siapa yang sujud kepada selain Allah, berarti dia telah kufur, telah syirik. Tapi kalau kita melihat ada orang ujuk-ujuk sujud kepada kita misalnya, atau kepada kiainya, atau kepada apa, apakah kita langsung vonis dia termasuk musyrik kafir saat itu juga? Hah? Kenapa tidak? Hah? Mungkin tidak tahu. Apa mungkin tidak tahu? Mungkin enggak? Mungkin? Mungkin ada orang tidak tahu bahwasanya sujud kepada selain Allah itu tidak syirik? Mungkin? Subhanallah, mungkin. Kalau ada orang sujud di pantai mana? Pantai mana? Parang Tritis atau Parang Kusumo, sujud, orang sujudnya ke arah kiblat, dia sujudnya kemana? Ke laut. Jangan-jangan lautnya arah kiblat. Nah, siapa yang hafal ini? Pantai Parang Kusumo itu mengarah kemana itu? Ya katakanlah sujudnya ke selatan kan, apa Nyiroro Kidul berarti ngadepnya kemana? Ke kidul berarti ya. Ke selatan misalnya. Dia sujud di situ. Apakah kita langsung vonis dia kafir? Jawabannya tidak. Karena bisa jadi dia tidak tahu. Apa mungkin Ustaz ada orang Islam tidak tahu bahwa sujud untuk selain Allah itu syirik? Sangat mungkin. Kenapa kita katakan sangat mungkin? Karena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ada seorang sahabat yang tidak diragukan keilmuannya. Siapakah dia? Dia adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat pilihan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Kalau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dai yang diutus kemana-mana itu bukan sembarang dai, tapi sudah betul-betul orang-orang pilihan. Mu'adz bin Jabal ini pulang-pulang dari berdakwah di negeri Yaman, ujuk-ujuk ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Yaman atau dari Syam. Ujuk-ujuk ketika ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung sujud. Sujud kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sujud kepada Allah, sujud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah detik itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Ya Mu'adz, bahwasanya engkau itu musyrik, engkau itu kafir?" Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma hadza ya Mu'adz? Apa yang kamu lakukan ini wahai Mu'adz?" Nabi bertanya tentang perbuatannya atau alasannya? Perbuatannya. Kena sujud kok ditanya, apa ini? Ya sujud. Jadi yang ditanya apa? Alasannya, kenapa? Maksudnya gitu, mahadha. Itu maksudnya adalah, kenapa engkau lakukan ini wahai Mu'adz? Apa kata Mu'adz? Wahai Rasul, ketika saya pergi ke Syam, saya mendapatkan orang-orang Nasrani, Ahlul Kitab. Mereka itu sujud kepada siapa? Kepada para pendetanya. Sebagai ungkapan penghormatan. Loh, kalau misalnya orang Nasrani saja mereka sujud kepada pendetanya sebagai ungkapan penghormatan, ya jelas engkau wahai Rasul lebih pantas untuk disujudi. Lebih pantas untuk aku sujud kepadamu karena engkau lebih terhormat dari siapa? Dari para pendeta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taf'al ya Mu'ad, jangan kamu lakukan. Jangan sekali-kali kamu ulang perbuatan ini wahai Mu'ad. Karena ini semuanya adalah haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kisah ini. Apakah ada di sela-sela kisah tersebut vonis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Mu'ad itu kafir? Ada enggak? Enggak. Musyrik? Enggak ada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mentolerir kesalahan Mu'ad karena ketidaktahuan dia. Kalau Mu'ad orang pilihan dari sahabat Nabi saja tidak tahu, mungkin enggak kaum muslimin di zaman ini ada yang tidak tahu? Bukan mungkin lagi, sangat sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Ini beda. Jadi ketika kita berbicara tentang kaidah umum, penerapannya itu tidak letterlek plak langsung seperti itu. Karena ada kemungkinan ketidaktahuan dan faktor-faktor penghalang yang lainnya. Sama juga ketika kita katakan orang yang melakukan zina masuk neraka. Apakah kita katakan langsung kita seret para PSK, para pelacur, kita katakan kamu pasti masuk neraka. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa ketika kita berbicara secara umum, ya, kita bisa memastikan bahwa pelaku dosa besar itu diancam untuk masuk ke neraka dan Allah kalau berkehendak memasukkannya pasti masuk ke neraka. Dan ketika kita berbicara secara umum tentang orang yang beramal saleh, kita katakan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan untuk masuk surga dan kalau Allah berkehendak memasukkan mereka ke surga, pasti mereka akan masuk surga. Kenapa ketika kita bicara secara umum kita berani memastikan, tapi ketika kita berbicara tentang individu kita tidak boleh memastikan? Kenapa? Ada kemungkinan panjang umur. Sekarang pertanyaannya, saya katakan orang sudah meninggal. Dia meninggal dalam keadaan sedang berhaji. Meninggal di mana? Di Mekah. Di Arafah pula. Di Arafah. Ketika dia sedang apa? Berdoa kepada Allah. Ketika sedang berdoa kepada Allah, kelihatannya ngantuk. Ternyata ngantuknya kebablas. Jatuh sampai apa? Meninggal dunia. Kita pastikan dia masuk ke surga? Kenapa? Nah, tadi alasannya kan ada kemungkinan umurnya masih panjang. Tapi sekarang kita tanyakan bukan orang yang di tengah-tengah hidupnya, tapi dia mati dalam keadaan beramal soleh. Atau orang sujud. Ya, orang sujud. Imamnya sudah salam, dia masih sujud. Orang pikir ini orang ketiduran ini. Ternyata ketika di mas, gebruk. Ternyata sudah mati. Dia masuk surga? Atau ini kebalikannya, ini orang yang baik. Ada orang uzubillah berzina meninggal dunia dalam masih nempel. Laki-laki perempuan, dua-duanya mati. Kita pastikan ini masuk ke neraka? Kok ragu? Apa bedanya sama yang tadi? Tadi jeneng antum mengatakan ya tidak kita pastikan ketika bicara tentang orang yang sujud. Sekarang kita bicara orang berzina, sedang berzina mati dua-duanya. Ada kejadian seperti itu enggak? Ada. Ya. Bahkan di daerah dekat-dekat kita ada. Nauzubillah min dzalik yang seperti itu. Kita pastikan dia masuk ke neraka? Pasti. Loh, kaidahnya tadi gimana? Tadi katanya kita kalau bicara individu kita enggak boleh memastikan. Bingung ya? Kenapa coba? Apa? Apa? Banyak penghalang lagi. Apa nih penghalangnya sih? Mungkin dia kalau orang yang soleh tadi. Mungkin, ya, mungkin. Ini saya kasih pintu dikit ya. Kalau ada yang mau neruskan silahkan. Ini ada kaitannya dengan keimanan kepada hal yang gaib. Ini ada kaitannya dengan keimanan dengan hal yang gaib. Sudah, ini saya bukakan jendela sedikit. Siapa yang mau lanjutkan? Ya. Ya. Ya. Ada yang lain? Masuk surga dan masuk neraka termasuk perkara yang gaib, jadi tidak bisa dipastikan. Kalau perkataan Allah, kalau perkataan Nabi SAW tadi misalnya ar-rasyi wal murtasyi finnar, bahwa orang yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Bukankah ini hukum dari Nabi SAW? Sekarang kita katakan orang yang meninggal dalam keadaan sedang menyuap. Boleh kita pastikan dia masuk ke neraka? Dengan berdasarkan hadis Nabi SAW tadi? Belum tentu. Masya Allah, antum tetap teguh pendirian. Bagus. Nah, yang lain. Ya. Kita tidak tahu isi hatinya. Terus kaitannya dengan hal gaib apa tadi? Kita ini ada kaitannya dengan keimanan dengan hal yang gaib. Sudah benar ini. Ini sudah masuk setengah jalan ini. Tinggal dirampungkan. Siapa yang mau melanjutkan? Ini udah antum keluar lagi, keluar dari pintu ini. Udah masuk sampai setengah tinggal dilanjutkan. Kaitannya tadi kan saya bilang, ini ada kaitannya dengan keimanan dengan hal yang gaib. Tadi sudah dikatakan, bahwasanya kita enggak tahu isi hatinya. Ya, siapa yang mau mengkorelasikan antara isi hati dengan hal yang gaib? Gampang banget, Masya Allah. Ya. Nah. Anda belum beruntung. Yang lain. Ya. Belum. Ya. Terus kaitannya dengan keimanan dengan hal yang gaib apa? Ini antum sama, antum masuk sama kayak teman antum masuk sampai ke tengah ya. Belum dilanjutkan. Dah, enggak ada yang nyoba lagi. Pas. Pas. Kayak ya. Kesimpulannya. Ya, saya langsung kaitkan aja tadi. Ya, tadi sudah benar jawabannya. Kenapa kita tidak bisa memastikan seorang yang beramal soleh, walaupun secara lahiriah dia husnul khatimah, kayak orang yang tadi ruku, apa, meninggal dalam keadaan sujud atau meninggal di tanah suci? Kenapa kita tidak pastikan? Karena kita tidak tahu isi hatinya. Karena kita tidak tahu isi hatinya. Orang akan diterima amalnya manakala dia ikhlas. Apakah kita mengetahui isi hati dia bahwa dia itu berhaji ikhlas karena Allah? Berani kita memastikan? Tidak. Begitu pula orang yang sholat. Apakah kita berani memastikan bahwasanya fulan ini ikhlas karena Allah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena isi hati seseorang itu adalah hal yang gaib. Hal yang gaib. Yang tahu cuma siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa dipahami? Mudah kan ternyata kan? Mudah. Jadi isi hati seseorang itu adalah hal yang gaib. Hal yang gaib yang mengetahui hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memastikan, seakan-akan kita menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hak prerogatif Allah untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Apa dalilnya Ustaz? Bahwasanya itu adalah hanya diketahui oleh Allah. Dalilnya Al-Quran surat Fatir ayat 38. Surat apa? Fatir. Ayat berapa? 38. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Inna allaha alimu ghaibis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui isi hati. Jadi yang mengetahui isi hati seseorang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berani memastikan bahwasanya fulan si soleh masuk surga karena kita tidak tahu isi hatinya. Apakah dia betul-betul ikhlas dalam beramal? Sebaliknya, kita tidak berani memastikan si fasik masuk ke neraka karena kita tidak tahu isi hatinya. Bisa jadi dia setelah melakukan perbuatan maksiat tersebut dia menyesal dan hatinya hancur menyesal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena penyesalan dia ini kemudian Allah mengampuni dia. Ketika Allah mengampuni dia, kita pastikan dia masuk ke neraka. Ini kan sama saja apa? Sama saja konfrontasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengampuni dia, kita katakan dia pasti masuk ke neraka. Ini apa? Di mana etika kita dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan mudah tertipu dengan penampilan lahiriah. Saya akan bawakan dua kisah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bahwa belum tentu lahiriah seseorang yang baik itu menunjukkan bahwasanya dia itu pasti masuk ke neraka, pasti masuk ke surga. Begitu pula belum tentu penampilan lahiriah buruk seseorang pasti dia masuk ke neraka. Yang pertama, kisah dalam Sahih Bukhari diceritakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, di zaman Nabi SAW diceritakan ada seorang sahabat yang bernama Abdullah. Dia dijuluki oleh orang-orang dengan julukan himar. Apa artinya himar? Keledai. Ya Allah, kasihan. Namanya Abdullah kok panggilannya apa? Himar. Keledai. Ya. Dan orang ini orang yang humoris. Orang yang humoris. Sering dia itu membuat Nabi SAW tersenyum, tertawa. Itu kelebihannya. Kekurangannya dia itu sangat hobi mabuk. Dia bolak-balik dibawa ke Nabi SAW. Kalau mabuk itu kan hukumnya di hukumannya di dicambuk. Ya. Mabuk dicambuk. Besoknya mabuk lagi, dicambuk lagi. Besoknya mabuk lagi, dicambuk lagi. Bolak-balik. Akhirnya ketika dicambuk yang kesekian kalinya, salah seorang sahabat Nabi SAW jengkel. Jengkel melihat kok orang ini bolak-balik dicambuk tidak kapok. Kok tidak kapok-kapok orang ini? Kayak sebagian orang yang nyuri masuk penjara, dikeluarkan, tambah pintar nyurinya. Masuk lagi, keluar lagi, lebih pintar lagi. Enggak kapok-kapok. Akhirnya salah seorang sahabat berkata, Allahumma l'anhu. Ya Allah, laknatlah dia. Ya Allah, laknatlah dia. Ma aktsara ma yu'ta bihi. Betapa sering orang ini dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa untuk dicambuk. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada salah seorang sahabatnya yang seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, la tal'anu. Janganlah kalian melaknat dia. Padahal ini pelaku apa? Minuman keras, mabuk, bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. La tal'anu, janganlah sekali-kali kalian melaknat dia. Fa wallahi, demi Allah, ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, aku tidak mengetahui melainkan dia adalah orang yang hatinya dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasul. Orang mabuk dipuji oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dipuji mabuknya. Hah? Bukan. Apanya yang dipuji? Kecintaan dia kepada Allah dan Rasul. Kok bisa Ustaz ya? Orang mabuk kok cinta Allah dan Rasulnya? Bisa enggak? Bisa enggak? Mungkin enggak? Hah? Mungkin. Masuk akal. Ya mungkin lah, Nabi sendiri yang mengatakan kok. Ada orang mabuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Loh kenapa cinta Allah dan Rasulnya kok mabuk? Kenapa? Apakah ungkapan cinta kepada Allah dan Rasulnya bisa diungkapkan dengan mabuk? Kenapa kok bisa orang cinta sama Allah dan mabuk? Hah? Saya tanya, antum cinta sama Allah dan Rasulnya enggak? Cinta enggak? Insya Allah. Antum pernah jelalatan? Sering. Mungkin enggak? Mungkin kan? Kita mungkin cinta sama Allah, tapi kita melakukan bermaksiat. Karena apa? Karena kita sering kalah. Sama apa? Sama syahwat. Sama setan. Ya. Jadi Nabi SAW di sini mengajarkan kepada kita bahwa penampilan lahiriah seseorang itu belum tentu mencerminkan, belum tentu loh. Belum tentu itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Belum tentu mencerminkan isi hatinya. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita jangan mudah-mudah terburu-buru kita untuk memvonis seseorang hanya dengan melihat apa? Lahiriahnya. Dan saya bukan sedang mengatakan kita tidak boleh, tapi jangan buru. Jangan buru-buru, ya. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan buru-buru. Jadi sebagian orang di zaman ini memvonis itu kayak minum air, ya. Kelak. Ahlul bid'ah, fasik, kafir, musyrik. Kayaknya kayak minum air saja, gampang banget gitu. Atau kayak ngelek apa? Apa ini? Ngelek ludah, ya. Kayak ngelek ludah, gampang banget memvonis. Nabi SAW mewanti-wanti kita hati-hati. Ya, hati-hati. Ini kisah yang pertama. Orang yang penampilannya tidak baik, ternyata hatinya menyimpan mutiara. Yang kedua, kebalikannya apa berarti? Orang yang penampilannya jelek, tapi ternyata tidak baik. Diceritakan. Kebalik. Betul. Yang tadi apa? Orang yang penampilannya jelek, tapi ternyata hatinya baik. Yang sekarang apa? Orang yang penampilannya baik, ternyata hatinya jelek. Di dalam Sahih Bukhari juga. Di dalam Sahih Bukhari juga. Terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Di antara kaum muslimin ada seorang prajurit yang luar biasa. Beraninya. Luar biasa beraninya dalam berperang. Setiap ada musyrik babat sama dia. Dan dia tidak menampakkan memiliki rasa takut. Ketika istirahat, peperangan itu kan tidak mesti terus-terusan. Ketika istirahat, para sahabat mengatakan, fulan luar biasa, fulan luar biasa. Semuanya memuji keberanian si fulan tadi. Ketika Nabi SAW mendengar ucapan-ucapan dari para sahabatnya yang memuji si fulan tadi, sang pemberani, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innahu min ahlin nar." Wahai para sahabatku, fulan yang kalian puji-puji ini calon penghuni neraka. Calon penghuni neraka. Kan para sahabat kan, ya kalau menurut kita enggak masuk akal. Wong dia itu berani sekali kok di medan pertempuran. Dia tidak pernah merasa takut untuk bertemu dengan kaum musyrikin. Siapapun kaum musyrikin, dia tebas lehernya. Akhirnya salah seorang sahabat penasaran dengan perkataan Nabi SAW tadi. Masa orang yang seperti ini kok divonis masuk ke neraka? Akhirnya ketika pertempuran dimulai kembali, sahabat yang penasaran tadi mengikuti, menguntit kemanapun si fulan tadi pergi. Kesana ikut kesana, kesana ikut kesana, terus diuntit. Sampai di suatu tempat si fulan ini terluka. Terluka parah. Saking parahnya sampai dia itu sudah hampir meninggal tapi tidak meninggal-meninggal. Mungkin karena dia kesakitan dengan sakit yang dia alami, dia pengin cepat mati. Akhirnya pedang yang masih dia pegang, tangkai atau pegangannya ditaruh, ditancapkan di tanah. Kemudian dia menjatuhkan tubuhnya pas di dadanya ini ke ujung pedang yang bagian yang tajam. Brr. Membunuh dirinya sendiri karena tidak tahan dengan rasa sakit yang dia alami. Akhirnya apa? Bunuh diri. Ini berarti baik apa jelek? Jelek. Walaupun awalnya kelihatannya baik. Jadi ini adalah pelajaran buat kita. Walaupun ada orang sebaik apapun, jangan buru-buru kita untuk menilai fulan ini pasti masuk surga. Jangan buru-buru seperti itu, karena kita tidak tahu isi hatinya. Dan ini jelas ya, menguatkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira'un fayasbiqu 'alayhi al-kitabu fay'amalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, bisa jadi ada seorang yang semasa hidupnya dia mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, alias memperbanyak amal soleh, sampai menjelang wafatnya, diceritakan oleh Nabi SAW, sampai jarak antara dia dengan wafatnya tinggal satu jengkal saja. Berarti sudah sangat apa? Sudah sangat dekat. Di akhir hidupnya Allah menakdirkan dia melakukan perbuatan dosa, sehingga ditutup hidupnya dengan perbuatan dosa, dan dia masuk ke mana? Ke neraka. Padahal umurnya dipenuhi dengan amal soleh. Kebalikannya kata Nabi SAW, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alayhi al-kitabu fay'amalu bi amali ahli al-jannati fayadkhulaha. Dan bisa jadi kebalikannya, ada orang yang semasa hidupnya dia melakukan dosa-dosa yang begitu banyak. Menjelang wafatnya tinggal jarak satu jengkal saja. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan orang tersebut taubat, kemudian beramal saleh. Setelah beramal saleh, dia meninggal dunia dan dia masuk ke dalam surga. Alangkah malangnya yang pertama, alangkah enaknya yang kedua. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Hah? Yang kedua? Oh, enggak kedua-duanya. Kalau pilih yang kedua ya, belum tentu kita sebelum meninggal bisa beramal saleh. Ini untuk menggambarkan saja ya. Ini untuk menggambarkan saja bahwa kita tidak bisa memastikan seseorang itu termasuk penghuni surga atau penghuni neraka, karena itu kaitannya dengan isi hati seseorang. apakah dia itu betul-betul beriman ikhlas dalam hatinya ketika beramal, atau sebaliknya apakah dia tidak menyesal dari perbuatan dosa yang dia lakukannya. Judul pengajiannya apa? Gelar syahid untuk siapa? Apa hubungannya? Apa hubungannya coba? Kok judulnya kayak gitu Ustaz? Apa hubungannya? Antum tadi kesini ada bayangan gak isi pengajiannya? Atau asal datang aja? Apa hubungannya coba? Ada gak hubungannya? Kalau gak ada yang ngapain kita bahas dari tadi? Ada hubungannya. Ada hubungannya. Karena ketika kita mengatakan fulan syahid, apa sih artinya syahid? Apa artinya syahid? Apa artinya mati syahid? Apa ya terjemahannya syahid ya Ustaz? Orang yang mati di jalan Allah. Kalau kita katakan fulan syahid, itu sebenarnya sama saja kita katakan bahwasanya dia itu pasti masuk surga. Ya. Jadi ketika kita katakan fulan asyahid atau asyahid fulan. Jadi ini agak ramai di Indonesia ketika trio bomber dijatuhi hukuman mati. Saat itu timbul polemik apakah mereka pantas dan boleh dikatakan asyahid, ya, fulan asyahid fulan asyahid fulan, tiga orang masing-masing mendapatkan label baru di depan namanya, SY asyahid, ya. Apakah boleh seperti itu? Timbul diskusi terutama di dunia maya, ya, terutama di dunia maya. Ya, sekarang kita dudukkan. Nah, kita dudukkan boleh atau tidak. Ketika kita mengatakan boleh atau tidak dan itu hukum syar'i, mesti kita harus pakai apa? Dalil dong. Ya, kita harus pakai dalil. Sekarang ada enggak dalilnya? Secara spesifik yang membolehkan atau yang melarang? Yang membolehkan atau yang melarang menggelari seseorang dengan gelar apa? Asy-syahid. Kalau dalil secara umum sudah tadi kita jelaskan bahwasanya kita tidak boleh mengatakan fulan pasti masuk surga. Tapi itu kan baru bicara secara apa? Secara global. Sekarang kita sudah masuk ke dalam rincian ini. Bukan fulan pasti masuk surga, tapi kita katakan apa? Fulan asy-syahid atau asyahid fulan. Wah, mungkin ada sebagian orang itu lebih spesifik Ustaz, belum tentu. Oke. Kalau ada orang yang mengatakan itu belum tentu, maka kita bawakan dalil yang lebih spesifik dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diceritakan hadis itu oleh Umar ibn al-Khattab. Kata Umar, ketika perang Khaybar, datang beberapa sahabat Nabi SAW dan berkata, Fulan syahid. Mereka mengatakan, menyebutkan Fulan syahid. Jadi menyebutkan nama. Nama atau bukan? Nama. Cuma di sini enggak disebutkan namanya. Fulan ini adalah ibarat dari apa? Si Anu, ya. Si Anu. Kalau bahasa kita si Anu atau di beberapa kamus si Polan, ya. Cuman kalau si Polan ini mungkin agak banyak orang yang enggak paham Polan. Lebih enak apa? Anu, si Fulan, ya. Si Fulan syahid. Hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahid. Sampai mereka melewati seseorang dan mereka katakan fulan ini syahid. Berarti ini sudah memastikan atau tidak? Sudah memastikan. Sudah berbicara tentang individu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalla." Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tidak. "Inni ra'aituhu fin nari fi burdatin ghallaha aw aba'atin." Tidak. Kalian mengatakan fulan syahid, saya katakan tidak. Karena saat ini saya melihat dia berada di neraka. Kok Nabi tahu? Berdasarkan apa? wahyu. Karena sekarang kata Nabi SAW, saya melihat dia di neraka gara-gara dia itu mencuri harta rampasan perang. Orang-orang pada tahu enggak? Pada tahu. Tahu-tahunya dia pulang sudah dalam keadaan terbunuh. Enggak tahu ternyata di sela-sela perang dia itu nguntit. Ada salah satu pakaian, ya, cuma di sini burdah. Burdah itu pakaian, cuma baju saja, luar biasa. Nah, baju, tapi enggak tahu baju bagus atau enggak. Ya mungkin baju yang bagus mungkin ya. Dia sempat nguntit itu, kemudian dia mati. Kata Nabi SAW, kala tidak, sesungguhnya saya melihat dia sekarang di neraka. Kemudian kata Nabi SAW, ya Ibnul Khattab, wahai Umar, idhab fanadi finnas, wahai Umar, pergilah engkau umumkan ke hadapan para manusia, innahu la yadkhulul jannata illal mu'minun. Umumkan wahai Umar bahwasannya yang masuk surga hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan yang masuk surga adalah orang yang beriman. Jadi ada korelasinya enggak antara syahid tadi? Kalau kita runtut ya, ada korelasinya. Ketika Fulan mengatakan syahid, syahid, syahid, tahu-tahu Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang, kecuali orang yang beriman. Jadi secara tidak langsung Nabi SAW paham kalau misalnya ada orang dikatakan syahid, berarti itu adalah jaminan dia masuk surga. Buktinya Nabi SAW langsung berbicara tentang surga. Karena konsekuensi kita mengatakan fulan syahid, sama saja kita itu memberi stempel bahwasanya fulan ini pasti masuk surga. Karena orang yang syahid itu dijamin masuk surga. Dalilnya apa orang syahid dijamin masuk surga? Dijamin masuk surga? Iya. Yeah. Dalilnya? Iya duluan, tapi dalilnya mana? Tunggu tulisan Ana di salah satu majalah, kalau tidak salah majalah Sunnah. Tunggu nanti ya. Siap-siap baca tulisan judulnya Beretika dan Bermodal. Ya. Jadi supaya kita hati-hati, jangan iya atau tidak dulu. Nah, baca di situ. Judulnya apa? Beretika dan Bermodal. Apa isinya? Silakan, biar antum penasaran. Apa dalilnya bahwasanya orang yang syahid itu pasti masuk surga? Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 169. Surat apa? Ali Imran ayat 169. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu mati. Jangan kalian mengira mereka itu mati. Tapi kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, bal ahyaun, tapi mereka hidup. Hidup di mana? Hidup di mana? Di surga. Inda rabbihim yurzaqun, mereka di sisi Allah mendapatkan rizki dan nikmat. Di sisi Allah di mana? Di surga. Makanya salah seorang sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Mas'ud, ketika ditanya oleh salah seorang tabi'in, oleh muridnya, wahai Ibnu Mas'ud, apa maksud dari ayat ini? Apa maksudnya orang-orang yang meninggal di jalan Allah, mereka itu hidup di sisi Allah? Kata Ibnu Mas'ud, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadilu mu'allakatin bil arsh. Kata Ibnu Mas'ud, maksudnya arwahnya orang-orang yang mati syahid, mereka terbang di surga. Terbang di mana? Di surga. Tasrahu minal jannati haythu sya'at. Mereka terbang pergi di dalam surga kemanapun mereka inginkan. Arwahnya siapa? Ruhnya orang yang mati syahid. Fattala ilaihim rabbuhum ibtila'atan. Ketika mereka sedang terbang di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala menengok mereka. Ketika melihat mereka begitu senang, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, hal tashtahuna syai'an? Apakah kalian menginginkan sesuatu? Apakah kalian merindukan sesuatu? Qalu ayyu syai'in nashtahi? Wahai Rabbi, apalagi yang kita inginkan? Wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na. Sedangkan kami sekarang itu sedang berjalan-jalan, sedang terbang di surga sekehendak kami. Apalagi yang kita harapkan? Allah mengulangi pertanyaannya dua kali. Dijawab dengan jawaban yang serupa. Apa yang kalian inginkan? Apalagi wahai Rabbi? Apalagi yang kita inginkan? Kita sudah di surga, kurang apa lagi? Ditanya oleh Allah ketiga kalinya, diulangi sama Allah tiga kali. Sampai akhirnya mereka tahu, ini kita harus apa? Harus jawab. Ya. Karena Allah sudah mengulangi pertanyaannya berapa kali? Tiga kali. Ketika mereka sadar bahwasanya mereka itu harus menjawab, kata mereka, ya Rabbi, wahai Rabbi, nuridu antarudda arwahana fi ajsadina, wahai Rabbi, kami ingin roh kami, nyawa kami dikembalikan ke tubuh kami. Berarti kemana lagi? Pulang ke dunia. Sudah masuk surga malah pengen pulang ke dunia. Wahai Rabbi, kalau engkau bertanya apa keinginan kami, kami ingin supaya arwah atau nyawa kami dikembalikan ke jasad kami. Hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra. Supaya kami bisa mati syahid untuk kedua kalinya. Jadi bukan untuk apa? Bukan untuk ke sawah lagi, bukan. Tapi untuk mati lagi. Karena saking nikmatnya mati, mati syahid. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini dalil bahwasanya orang yang mati syahid itu pasti masuk surga. Ya. Itu dalil dari hadis Nabi SAW bahwasanya kita tidak boleh mengatakan fulan syahid. Dalil yang lainnya, kalau tadi hadis riwayat Muslim, ini hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, demi Allah, kata Nabi, لَا يَكْلُمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, tidaklah seorang terluka di jalan Allah. Tidaklah seorang terluka di jalan Allah. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَكْلُمُ فِي سَبِيلِهِ, dan وَاللَّهُ أَعْلَمْ, siapakah yang terluka di jalan Allah. Kasih garis bawah di bawah kalimat apa? Wallahu a'lam. Jadi Nabi SAW berkata, demi Allah, tidaklah seorang terluka mati di jalan Allah. Kata Nabi SAW, wallahu a'lam, siapa yang mati di jalan Allah? Illa ja'a yawmal qiyamati wal launu launud dami war rihu rihul misk. Melainkan orang tersebut yang terluka di jalan Allah, pada hari kiamat akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan darahnya masih mengucur, warnanya merah seperti darah, dan baunya seperti minyak misk. Yang mengucur darah, warnanya apa? Merah, baunya apa? Harum. Hadis riwayat Bukhari. Yang ingin kita garis bawahi tadi apa? Kata-kata apa? Wallahu a'lam. Apa artinya wallahu a'lam? Allah Maha mengetahui. Alias apa? Alias Nabi tidak berani memastikan. Kalau tidak ada apa? Wahyu. Nabi SAW saja tidak berani memastikan siapa yang mati di jalan Allah. Kalau tidak ada wahyu. Loh kita. Siapa kita? Siapa kita? Yuk, jenengan tahu namanya masing-masing. Siapa kita kok berani mengatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid? Sedangkan Nabi SAW saja ketika berbicara tentang orang yang mati syahid, beliau mengatakan wallahu a'lam. Siapa yang tahu? Kecuali kalau ada di antara kita yang mengatakan dia punya wahyu. Kecuali yang namanya wahyu itu lain masalah. Wahyu ya nama dia. Tapi masalah wahyu yang di atas itu lain masalah. Jadi kalau Nabi SAW saja mengatakan, saya tidak tahu wallahu a'lam, tidak tahu pasti siapakah orang yang mati syahid atau yang terbunuh di jalan Allah, maka mestinya kita sebagai manusia biasa harus lebih tahu diri. Harus lebih tahu diri. Karena Nabi SAW tidak berani memastikan, karena secara lahiriah mungkin dua orang sama-sama berperang di jalan Allah. Yang satunya ikhlas karena Allah, yang satunya apa? Tidak ikhlas karena Allah. Mungkin gak ada orang yang berperang tidak ikhlas karena Allah. Mungkin. Contohnya? Contohnya? Berperang karena? Karena riya. Karena ghanimah. Mencari apa? Harta rampasan. Karena apa lagi? Karena? Sebut pahlawan. Ya, riya. Ada yang lain? Orang kepenak. Kancanya pada mangkat. Masa orang mangkat? Yang gini kanca-kanca sekampung pada mangkat. Yang orang mangkat orang kepenak temen. Ya. Supaya dikatakan ex. Ex siapa gitu. Jadi ada orang-orang yang tidak karena Allah berperangnya. Dan itu dikatakan oleh siapa? Oleh Umar Ibn Khattab. Suatu ketika Umar Ibn Khattab dalam sebuah athar. Jadi ini dalil athar. Kalau tadi dalil apa? Hadis. Ini dalil dari apa? Dari athar. Atau argumen dari athar. Athar itu adalah perkataan siapa? Perkataan para salaf. Terutama perkataannya para sahabat Nabi. Ini perkataannya Umar Ibn Khattab. Diceritakan dalam Musnaf, dalam Musnaf Abdul Razzaq. Bahwa Umar Ibn Khattab lewat sekelompok orang, mereka sedang memuji-muji korban perang tertentu, dan mereka mengatakan hum syuhada uhum fil jannah, mereka itu syahid, mereka itu di surga sekarang. Jadi sudah berbicara tentang apa? Individu. Ketika mendengar seperti itu, Umar Ibn Khattab langsung berkata, inna minan nasi man yuqatilu riya'an. Ketahuilah wahai para sahabat, sesungguhnya di antara manusia ada yang berperang karena riya. Wa minhum man yuqatilu hamiyatan, dan ada di antara mereka yang berperang karena fanatisme. Karena fanatisme. Ada enggak? Ada. Cuma karena fanatik kepada negaranya, cuma karena fanatik kepada sukunya, cuma karena fanatik kepada bangsanya. Ya. Kemudian kata Nabi, kata Umar Ibn Khattab, wa minhum man yuqatilu idza dahamahu al-qitalu wa rahaqah. Dan ada di antara mereka yang berperang cuma karena dia itu kepepet. Ya. Sudah diserang, wah gimana lagi kalau enggak perang ya mati. Jadi tidak ada niat di dalam hatinya. Kemudian kata Umar Ibn Khattab, wa minhum man yuqatilu ibtigha'a wajhillah. Dan ada di antara mereka yang berperang karena mengharapkan ridho Allah. Faulaika syuhada. Mereka lah yang mati syahid. Siapa? Yang mana? Yang terakhir. Nah, bukan semuanya tadi yang di depan. Yang terakhir ini yang mati syahid. Jadi ini peringatan dari Umar Ibn Khattab. Supaya kita tidak mudah-mudah untuk menilai, memastikan fulan syahid. Karena apa? Karena konsekuensi yang tadi disebutkan. Terus para ulama sama enggak Ustaz pendapatnya sama? Kalau tadi kita bawakan perkataan para sahabat, hadis Nabi SAW sahih, kemudian perkataan Umar bin Khattab, kita bawakan perkataannya Imam Bukhari dari kalangan para ulama. Kata Imam Bukhari, la yaqulu fulanun syahid. Tidak boleh kita mengatakan fulan syahid. Tidak boleh kita mengatakan fulan syahid. Kemudian dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Aini, Al-Munawi, ya. Kata mereka tidak boleh kita mengatakan memastikan fulan syahid kecuali yang ada apanya? Yang ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau kita katakan fulan syahid, sama saja kita itu mengatakan fulan ini pasti masuk surga. Dan konsekuensi ini, korelasi ini, ya, dari kalau orang mengatakan fulan syahid pasti, itu sama saja kita mengatakan bahwasanya dia masuk surga. Ini dijelaskan oleh Ibnu Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin. Ya, jadi kalau kita mengatakan fulan syahid, itu konsekuensinya sama saja kita menghukumi dia itu pasti masuk surga. Terus kalau kayak gitu, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang seperti itu? Ada orang meninggal di medan pertempuran. Kemudian ada orang meninggal ketika sholat. Atau sebaliknya, yang jelek-jelek, ada orang tadi meninggal ketika berzina. Atau orang meninggal karena overdosis. Overdosis apa? Obat-obatan terlarang. Meninggal. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Saya baca beberapa saat yang lalu di berita, pewaris tunggal perusahaan pengepakan minuman. Kalau antum beli minuman, entah susu, entah jus, nah, sirup, terutama yang kertas itu di bawahnya ada tulisan apa? Apa? Aduh, ini biasanya langsung dibuang ya, nggak lihat bawahnya. Ada tulisan apa di bawahnya? Bukan ini. Nah, ini tisu. Nah, ada yang tahu? Gak ada yang memperhatikan ya? Apa? Tetra Pak. Tetra Pak. Tetra Pak itu pabrik apa? Pabrik pengepakan minuman. Tempatnya di Eropa. Minumannya di mana? Di Indonesia. Nah, jadi kalau mau beli, mau nyari yang apa? Yang kuat. Pak-pakannya itu belinya di mana? Di Eropa. Pewaris tunggalnya itu ditemukan sudah meninggal dunia 2 bulan enggak ketahuan. Di rumah dia. Samping-sampingnya apa? Samping-sampingnya sampah, kemudian apa ini? Suntikan, botol-botol obat terlarang. Kekayaannya bermanfaat buat dia. Tidak. Nah, orang-orang, ini kalau ini orang kafir jelas ya. Ini orang kafir, ini lain pembahasan. Tapi kalau ada orang Islam mati seperti itu gimana? Mati dalam keadaan sedang apa? Sedang fly. Sedang mabuk seperti itu. Apakah kita pastikan? Terus bagaimana kita menyikapi mereka? Cara menyikapi orang-orang seperti itu, menurut keyakinannya Ahlus Sunnah, adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi di akhirnya, narju lissalihi wa nakhafu alaihi. Kita hanya diperbolehkan berharap untuk orang yang saleh, sekaligus juga mengkhawatirkannya. Wa nakhafu alal musiil mudhnibi wa narju lahu rahmatullah, serta kita mengkhawatirkan orang yang banyak dosanya, sekaligus juga kita mengharapkan kasih sayang Allah untuk dia. Ini sikap yang benar. Sikap yang benar ketika kita melihat ada orang soleh, bukan memastikan masuk surga, tapi kita apa? Berharap. Ya Allah, semoga orang tua saya masuk surga. Boleh gak kayak gitu? Boleh. So, kalau misalnya kita punya kiai, punya ustaz, dan kita melihat dia itu orang yang sangat rajin ibadah, dia meninggal dunia, kita katakan Allah yarham, semoga Allah merahmati dia. Boleh enggak? Boleh. Ya. Kalau seperti itu boleh. Ya. Tapi itu pun tidak boleh mengantarkan kita untuk memastikan fulan pasti masuk surga. Kenapa? Karena walaupun sesoleh-solehnya orang yang soleh, pasti dia punya apa? Punya dosa. Mungkin enggak dia disiksa sama Allah? Mungkin. Mungkin saja dia disiksa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, kalau misalnya kita melihat ada orang yang banyak dosanya, maka kita pun hanya bisa merasa khawatir. Ya Allah, melasi teman ya. Kasihan banget si fulan. Alangkah malang nasibnya kalau dia dimasukkan kemana? Ke neraka. Kita hanya bisa seperti itu. Kita merasa takut ya. Merasa takut jangan-jangan si fulan dimasukkan ke neraka. Tapi di sela-sela rasa takut kita, kita juga berharap, ya Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya dan dengan rahmatnya berkenan untuk meringankan azabnya atau bahkan untuk mengampuninya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu tergantung bagaimana kita berprasangka kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Jadi kalau kita berprasangka kepada Allah baik, maka Allah pun akan buat baik kepada kita. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, Allah pun akan berlaku buruk kepada kita. Maka hati-hatilah dalam prasangka. Jangan sampai kita, wah dosaku sakeh, ramungkin gitu ya ampuni. Ini namanya apa? Ini namanya suudzon. Berarti ada ya suudzon sama Allah. Ada. Husnudzon juga ada sama Allah. Maka diceritakan Al-Hajjaj. Tahu Al-Hajjaj? Tahu Al-Hajjaj enggak? Hah? Orang yang sangat bengis. Orang yang sangat bengis. Penguasa yang sangat lalim. Ya. Orang itu kalau sudah dengar namanya Hajjaj, itu sudah yang di benaknya itu adalah darah, kemudian pedang. Dia sangat mudah untuk membunuh. Dan banyak sekali orang yang dibunuh pada zaman dia. Ketika dia sakit, banyak orang-orang yang berkunjung, menjenguk. Bukan untuk menjenguk, untuk balas dendam. Ya, sakit, balas dendam mereka. Dan mereka mencaci-caci, mencaci maki habis Hajjaj. Karena selama hidupnya dia melakukan keburukan. Ketika orang-orang sudah pada pergi, Hajjaj sendirian, beliau atau dia berkata, "Ya Allah, wahai Rabbi, kullun nasi yusi'una dhon nabi. Wahai Rabbi, semua orang-orang itu suudzon sama saya." Ya jelaslah. Perbuatannya jelek, jelek banget ya. Kata dia, "Wa ana uhsinu dhon nabika ya Allah." Kalau mereka semuanya pada suudzon kepadaku wahai Rabbi, aku pengennya husnudzon sama kamu wahai Allah. Nah, walaupun jahat tapi dia ya ada ilmu. Dia itu ada ada ilmu. Nah, kenyataannya memang seperti itu ya. Kenyataannya seperti itu. Dan saya bukan sedang berbicara Hajjaj itu masuk surga atau masuk neraka, tidak. Tapi kita sedang melihat bagaimana orang yang banyak dosanya pun dia berusaha untuk apa? Untuk husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah para ulama mengatakan kalau kita menjelang wafat itu perbesarlah perasaan roja. Apa roja? Ada khauf, ada apa? Roja. Khauf apa? Takut. Yang kedua apa? Harapan. Jadi roja dan khauf, harapan dan rasa takut itu ternyata bukan hanya diterapkan kepada diri kita sendiri. Tapi juga ketika kita menilai orang lain. Tadi kan ketika kita menilai orang lain, ada orang lain wafat dalam keadaan dia itu soleh. Kita roja, kita berharap. Semoga dia masuk surga. Tapi juga kita khauf. Kita juga merasa khawatir. Jangan-jangan dia punya dosa. Sebaliknya kalau kita melihat ada orang yang melakukan perbuatan dosa begitu banyak, pelaku dosa besar. Kita khauf. Kita merasa takut. Jangan-jangan dia masuk ke dalam neraka. Tapi di sela-sela rasa takut kita, kita juga ada rasa apa? Harap ya Allah, semoga orang ini engkau berkenan untuk mengampuni dosa-dosanya. Jadi kesimpulannya, kalau sudah berbicara tentang person, tentang individu, kita hanya bisa apa tadi? Berharap dan tidak boleh memastikan apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka. Kecuali orang-orang yang sudah dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti masuk surga atau pasti masuk neraka. Seperti siapa? Pasti masuk neraka seperti siapa? Abu Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Sebelum itu mereka itu adalah orang-orang yang melakukan sholat, rajin beribadah. Apakah sikap kita orang-orang yang hidup di sekelilingnya itu boleh menilai mereka? Ya. Yeah. Kalau kita melihat ada orang yang semasa hidupnya sholat, tapi dia meninggalnya dalam keadaan apa? Melakukan perbuatan maksiat. Dosa besar lah, katakanlah sekalian aja dosa besar. Kayak berzina, minum, berjudi, membunuh, ya. Dia mati dalam keadaan seperti korupsi, ya. Bagaimana sikap kita? Apakah kita menyolati dia? Jawabannya iya. Karena dia masih muslim. Orang yang beragama Islam masih tetap berhak untuk disolati. kenapa Rasulullah SAW tidak nyolati orang yang meninggal dalam keadaan punya utang dan dia tidak mau bayar? Kenapa? Apakah orang yang tidak bayar utang itu kafir? Kafir enggak? Kalau gitu banyak banget orang kafir. Kafir enggak? Enggak. Kenapa tidak disolati sama Nabi SAW? Katanya jadi orang yang muslim walaupun banyak dosanya dia tetap disolati. Kenapa Nabi SAW tidak nyolati? Apa? Untuk memberikan pelajaran kepada yang masih hidup. Berarti bukan karena haram, tidak. Tapi karena Nabi SAW punya tujuan dan maksud supaya yang lainnya pada kapok. Wah, kalau saya punya utang nanti saya enggak disolati sama Nabi SAW. Wah, kalau saya banyak maksiat nanti saya enggak disolati sama Nabi SAW. Bukan karena Nabi SAW menganggap itu haram, tapi karena Nabi SAW ingin memberikan pelajaran. Inilah yang diistilahkan dengan hajar. Salah satu praktik hajar. Hajar itu apa? Memboikot. Ya. Memboikot tidak nyolati. Karena apa? Karena ingin memberikan pelajaran. Dan ini boleh. Tapi tetap harus ada sebagian kaum muslimin yang nyolati. Maka ketika Nabi SAW tidak mau nyolati, Nabi berkata, "Sallu ala sahibikum." Saya enggak mau nyolati, wahai para sahabat, karena saya ingin memberi pelajaran kepada yang lainnya. Tapi wahai kalian, silakan sholati. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW dalam satu waktu ingin memberi pelajaran kepada para pelaku maksiat supaya mereka hati-hati dengan maksiatnya. Tapi dalam satu waktu juga Nabi SAW ingin memberikan pelajaran bahwa sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh orang yang masih beragama Islam, dia ini masih berhak untuk disolati. Eh? Walaupun KTP-nya saja, ya dilihat dia sholat apa enggak. Kalau dia semasa hidupnya KTP-nya Islam tapi enggak pernah sholat sama sekali, ya ini bukan orang Islam. Tapi kalau dia ini masih sholat kadang-kadang lah, ya sholatnya Senin Kemis lah, butuh puasan nih sholatnya sing Senin Kemis, ya seperti ini ya, ya masih muslim insyaallah, ya insyaallah. Tapi ketika kita mau ndak nyolatnya pun ngeliat-ngeliat juga apakah kita yang orang terpandang apa tidak. Iya, apakah kita orang terpandang atau tidak. Nabi orang tidak disolati sedih kalau tidak disolati sama orang yang terpandang, orang yang soleh, seorang ulama. Ya. Kalau orang, orang papar di sholat dengan kaya, orang kenal likih. Ini nggak ada apanya, nggak ada gregetnya, nggak ada harganya. Ya. Belum lagi timbul akibatnya nanti, akibat persepsi negatif masyarakat. Ya. Jadi nggak sebanding lah antara maslahat dan mafsadah yang ditimbulkan. Kita pengennya, saya pengen kayak Nabi, enggak nyolati orang yang berbuat maksiat. Ya, tapi kan ente siapa? Ente itu terpandang enggak gitu loh. Ente bukan orang terpandang, kecuali kalau antum misalnya seorang tokoh masyarakat yang dipandang, orang tuh seneng kalau disolati sama dia. Kan ada orang-orang yang kalau disolati sama fulan itu seneng. Tapi ada orang yang kalau disolati sama fulan biasa-biasa saja. Malah jangan ngotori tok lah mungkin. Ya, jadi enggak, karena orang itu biasa gitu. Orang-orang biasa mungkin juga bukan orang yang taat ya. Jadi tidak terlalu rugi kalau tidak disolati sama dia gitu. Maka di sini kita juga perlu mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah yang akan ditimbulkan kalau kita ingin mempraktekkan praktek hajar tadi, memboikot yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang lain silakan. Tadi Ustaz menceritakan dalam hadis Muslim tentang orang yang mati dalam perang, kemudian para sahabat menggelarinya fulan syahid, kemudian Nabi mengatakan bahwa beliau melihatnya di neraka. Apakah untuk saat ini ada manusia yang sudah berada di surga atau neraka? Tidak harus. Ya, tidak harus. Orang masuk ke surga dan neraka secara resmi kapan? Setelah ada penghitungan amalan, ya setelah melewati shirath, setelah melewati jembatan. Jadi setelah hari kiamat. Sekarang kan belum kiamat. Tidak mesti. Ya. Mungkin Nabi SAW diperlihatkan secara gambaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada konsekuensi untuk itu. Tidak ada konsekuensi untuk itu. Sebagaimana Nabi SAW ketika Isra Mi'raj diperlihatkan dengan apa? Dengan orang-orang yang ada di neraka, ada surga itu. Tidak mesti bahwasanya sekarang itu sudah ada penghuninya. Walaupun juga apa sih manfaatnya kita tahu sekarang ada penghuni atau tidak? Manfaatnya buat kita apa? Nah, jadi ketika kita membahas suatu pembahasan itu, kita juga perlu perhatikan apa sih buah yang kita petik kalau kita tahu permasalahan itu. Kalau misalnya kita sekarang mempelajari suatu permasalahan, katakanlah apa hukum selilitan ketika sholat. Selilitan ketika sholat, apakah sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Masuk sah. Selilitan? Kalau gak telat. Hah? Kalau selilitan ya telat mungkin itu masuk ke kantor kelima. Terus? Kalau enggak? Boleh dikatakan sholatnya batal. Kalau selilitnya gak ditelan, katanya dibuang lewat seperti jenakan sudah Ditelan di sholat. Iya, iya. Ya, betul. Ya, kalau selilitnya dilek, ya batal. Selilitan kalau tulang selilit, kalau di eman-eman temen nih. Memangan sate sana titik ya. Itu batal. Kalau enggak dilek, ya dikeluarkan, ya ditaruh di saku atau di mana. Bukan untuk dimakan nanti. Enggak. Jadi di ya masa kita buang ke depan ya enggak enak. Taruh di saku, itu selilit kita juga kok, ya. Ya itu tidak batal. Ini belajar seperti ini ada manfaatnya tidak? Ada. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya kalau kita lagi sediliten. Jadi kita bertanya pertanyaan yang kira-kira apa buahnya, manfaatnya apa? Ya, manfaatnya apa? Sudah menjadi kebiasaan di kampung apabila ada orang yang meninggal disuruh bersaksi oleh kayim. Si Fulan baik, baik, baik, padahal yang meninggal tidak pernah sholat. Bagaimana sebaiknya? Enggak usah dijawab. Lalu siapa yang mengharuskan kita menjawab? Baik, baik. Lalu kita kayak burung beo nanti. Baik, baik. Pratul sholat seperti baik, baik. Ya. Jadi kita, sebagian orang itu tidak mewaspadai kalimat yang keluar dari mulutnya. Itu dipertanggungjawabkan loh. Ya. Jadi, saya, ikhlas. Ya, pada duit utang, pada ikhlas. Tahu-tahu nanti datang minta. Kita kalau ngomong tuh dipikir gitu loh. Kalau kita tahu dia gak baik, ya jangan. Jangan katakan baik. Ya berarti katakan jelek gitu. Ya enggak juga. Nanti kalau kita digitu kan, malah kita keperui sama orang nanti. Ya kita diem aja sudah, diem aja, gak usah dijawab. Enggak ada keharusan kok untuk menjawab itu, ya. Enggak ada keharusan untuk menjawab itu. Lagi pula cara-cara seperti ini juga, apakah saya tidak tahu apakah ada tuntunannya harus setiap orang yang meninggal itu dipersaksikan, ya. Apakah harus ditanya gitu loh. Kalau orang bersaksi lain masalah, tapi apakah harus ditanya gitu loh saat itu sebelum meninggal sebagai sebuah ritual sebelum diberangkatkan dari rumah kemana? Ke pemakaman. Saya tidak tahu dalilnya itu. Untuk Ustadz, bolehkah kita menyatakan si Fulan syahid karena tanda-tanda kesyahidan seseorang? Misalnya, ada terbangnya burung, hujan, atau lainnya. Ini tanda-tanda kesyahidan dari mana? Saya tidak tahu ini. Ada syahid, syahidnya seorang itu kalau ada burung, itu dari mana? Saya tidak tahu dalilnya dari mana kalau hujan. Ya kalau orang meninggalnya ketika musim kemarau gimana? Ya, atau ada orang meninggal di musim hujan tapi tidak pernah sholat, ya. Jadi tidak tahu anak dalilnya dari mana ini. Ya, ada terbangnya burung, ya. Saya tidak tahu ini dari mana dalilnya. Jadi tetap saja tidak boleh, ya. Kita tidak boleh memastikan seorang itu syahid atau masuk surga. Kemudian kalau kita memberi gelar asyahid dengan niatan hanya sebatas doa, bagaimana? Kata-kata asyahid, redaksinya itu menggambarkan sebuah kepastian. Apa? Menggambarkan redaksinya, menggambarkan sebuah kepastian. Apalagi ada masuk huruf alif dan lam di situ. Asy-syahid. Ya, asy-syahid. Ini semakin menegaskan bahwa itu secara makna itu kepastian. Jadi kita itu menilai apa yang ada di mana? Di lisan. Apa yang keluar dari lisan. Kalau masalah hati, itu terserah Anda. Anda niatnya itu untuk mendoakan, tapi redaksinya jangan pakai redaksi yang mengandung unsur pemastian. Lo apa sih susahnya kalau Anda inginnya mendoakan, Anda katakan semoga fulan syahid. Beda enggak kita katakan syahid fulan atau fulan asyahid dengan semoga fulan mati syahid? Beda enggak? Beda. Ini kalau yang pertama kita memastikan, kalau yang kedua apa? Kita tidak memastikan, kita hanya mendoakan. Nah, kenapa kita enggak pakai yang kedua saja? Yang jelas-jelas tidak apa? Tidak mengandung unsur yang berbahaya. Ya kayak model almarhum lah. Kayak model apa? Almarhum. Almarhum ini, kata-kata almarhum, ini lahiriahnya itu adalah bukan doa. Lahiriahnya adalah pemastian. Ini orang yang di... Apa artinya almarhum? Orang yang dirahmati. Orang yang dirahmati. Yang seperti ini, kalimat seperti ini lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan kalau tujuannya mendoakan, ya enggak apa-apa, kata mereka. Kalau tujuannya apa? Mendoakan. Menurut sebagian ulama seperti itu. Tapi kenapa sih kita itu masuk ke dalam polemik? Lawong ada kalimat yang lain yang bisa menggantikan kalimat itu. Apa? Rahimahullah atau Allah atau Allah yarham. Kan kita sering kan dengar para ulama, para kiai dulu mengatakan Allah yarham kiai siapa gitu. Itu lebih apa? Lebih muatan doanya itu lebih terlihat jelas. Allah yarham itu artinya semoga Allah merahmati. Rahimahullah juga sama, semoga Allah merahmati. Jadi kenapa kita mesti masuk ke dalam pembahasan atau polemik yang tidak ada habisnya? Kita ganti saja. Kalau kita ingin mengatakan almarhum, kita katakan Allah yarham fulan. Kadang juga enggak, ya kita harus tetap menjaga apa? Lisan kita. Harus tetap menjaga lisan kita. Cukup. Apa hukumnya yang memvonis fulan syahid? Apakah dia kafir atau tidak? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Cuman tidak beretik, kurang beretika. Kurang beretika. Apalagi tadi sudah dibawakan dalil-dalilnya. Ya kita katakan haram lah. Kita katakan apa? Haram. Dosa. Kita katakan dosa, cuman tidak sampai dosa apa? Syirik atau kafir. Saya tidak melihat sampai dosa sana, ya, sampai ke sana. Ya, saya tidak melihat sampai ke sana. Lagi pula juga banyak di antara mereka yang mengucapkannya karena ketidaktahuannya. Cuma melu-melu tok. Cuma melu-melu tok. Selama ini kalau menyebutkan namanya fulan, mesti depannya ada apanya? Asyahid. Akhirnya cuma ikut-ikutan saja tanpa mengetahui hakikat dari permasalahan tersebut. Maka di sini kita juga perlu arif juga dalam menyikapi orang-orang yang tidak tahu. Bukan berarti kita itu membenarkan, tapi kita itu tidak buru-buru untuk memvonis dia juga karena ketidaktahuannya tersebut. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.